Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Bahasan yang terakhir dari tafsir surat An-Nisa ayat yang ke-12, yaitu jatah warisan untuk saudara maupun saudari seibu. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat ini, di mana kandungannya ada dua keadaan. Allah mengatakan, wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu akhun aw ukhtun falikulli wahidin minhumas sudus. Jika seorang laki dia diwarisi dengan kalalah, tidak ada al-furu', enggak ada anak ataupun cucu, enggak ada putra, tidak ada putri, tidak ada pula anak-anak dari jalur putranya. Kemudian ke atas tidak ada asal al-warits min dzukur, tidak ada bapak, enggak ada kakek. Aw imra'atun, atau perempuan, dan dia memiliki saudara lelaki atau saudara perempuan. Bagaimana sudah kita lewati bahwasanya ayat ini terkait dengan saudara ataupun saudari seibu. Saudara ataupun saudari seibu. Adapun saudara kandung dan saudara sebapak ini disebutkan pada ayat yang terakhir dari surat An-Nisa. Jika dia memiliki saudara laki-laki atau perempuan, maka masing-masing dari saudara itu, lelaki atau perempuan, mendapatkan jatah seperenam. Mendapatkan jatah seperenam. Ini jika satu orang. Wa in kanu aktsara min dzalika, jika mereka saudara ataupun saudari seibu itu lebih banyak. Ini lebih daripada satu, dua, laki-laki, laki-laki, atau perempuan-perempuan, atau laki perempuan, seibu. Jika mereka jumlahnya lebih dari satu, fahum syuraka ufi thuluth, maka mereka bersekutu pada sepertiga bagian dari warisan. Dari sini kita mengetahui bahwasanya untuk saudara atau saudari seibu ada dua keadaan. Jika dia satu orang, laki-laki ataupun perempuan, mendapatkan seperenam. Jika dia dua atau lebih, maka bersekutu pada sepertiga. Bersekutu pada sepertiga. Jatah laki-laki sama dengan perempuan. Jatah laki-laki sama dengan perempuan. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan bahwasanya saudara ataupun saudari seibu itu memiliki beberapa perbedaan dalam hal warisan. Kita sebutkan di sini, sebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Bahwasanya ikhwah lil saudara ataupun saudari dari jalur ibu, yukhalifuna baqiyatal warathah min wujuhin, menyelisihi keumuman ahli waris dari beberapa sisi. Beliau sebutkan empat hukum khusus terkait dengan saudara seibu. Yang pertama, ahaduha annahum yarithuna ma'a man adlau bihi wahyal Bahwasanya mereka mendapatkan warisan, bersama orang yang menyambung mereka, yaitu ibu. Artinya apa? Ketika ibu itu ada, ya, enggak ada ayah, enggak ada anak. Baik. Maka saudara-saudari seibu tadi tetap mendapatkan warisan. Jadi ibu tidak menghalangi jatah saudara maupun saudari seibu. Karena keumumannya warisan jika penyambungnya itu ada, jika penyambungnya ada maka yang disambung yang belakangnya itu tertutup. Tertutup. Kalau ini enggak, ada saudara-saudari seibu disambung oleh ibu. Ibu ada, saudara-saudari ada. Maka saudara-saudari tetap mendapatkan warisan. Ya, ini yang pertama. Berbeda dengan yang lain. Ya, berbeda dengan yang lain. Misalnya ada cucu dari jalur putra. Ada ibn putra, ada bintul ibn, ada anaknya putra itu berarti cucunya. Maka bintul ibn ini terhalangi oleh ibnnya. Cucu itu terhalangi oleh bapaknya. Ini enggak. Ibu ini tidak menghalangi anak-anaknya. Enggak menghalangi saudara seibu tadi. Walaupun dia ada, walaupun dia sebagai penyambung. Ini yang pertama. Bahwasanya mereka mendapatkan warisan bersama dengan penyambungnya, yaitu ibu. Yaitu ibu. Karena syarat dari warisan untuk saudara itu tidak ada anak dan tidak ada bapak ataupun kakek. Kalaupun ada ibu, maka ibu tidak menghalangi. Yang kedua, anna dzukurahum wa inatsahum fil mirats sawaun, bahwasanya laki-laki dan perempuan dalam warisan sama. Jatahnya sama. Tidak dua kali lipat dari jatah perempuan. Jadi jatahnya laki-laki dan perempuan sama. Fahum syuraka'u fis tsuluts. Laki-laki, perempuan, bersekutu dalam sepertiga. Ini yang kedua. Ya. Beda halnya dengan ayat yang sudah kita baca. Ya. Lizzakari mithlu hazil unsayain. Lelaki mendapatkan jatah dua perempuan. Kalau ini enggak sama. Ini sama antara laki-laki dan perempuan. Kemudian yang ketiga, bahwasanya annahum la yarithuna illa in kana mayyituhum yurathuna kalalah, yurathu kalalatan. Bahwa saudara ataupun saudari seibu ini mereka tidak mendapatkan warisan kecuali mayitnya itu diwarisi dengan jalur atau cara kalalah. Kalalah itu apa? Ya, tidak ada bapak mayit ataupun kakeknya atau lurus ke atas laki-laki. Juga tidak ada anak. Enggak ada putra, enggak ada putri ataupun cucu. Ini yang ketiga. Jadi kekhususannya di sini untuk saudara. Syaratnya itu. Kemudian yang keempat, annahum la yuzaduna ala tsuluts, jatah mereka tidak melebihi sepertiga. Maksimal sepertiga ini. Walaupun laki-lakinya banyak, perempuannya banyak. 5, 10 misalnya, ya, tetap jatahnya hanya sepertiga dibagi rata. Ini empat perbedaan khususan saudara-saudari seibu. Sebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan mim ba'di wasiyatin yusabiha aw dainin ghaira mudhar. Qala al-mufassir rahimahullah min ba'di inqadhi wasiyatihi, setelah ditunaikannya wasiat mayit. Sudah kita lewati urutan dari warisan yang harus didahulukan, pengurusan jenazah, kemudian hutang mayit, hutang terkait dengan warisan itu atau hutang sifatnya umum, kemudian wasiat baru mengurusi warisan. Setelah ditunaikannya wasiat mayit, in kana qad awsa bi syai'in, jika mayit itu berwasiat dengan sesuatu. Sudah kita lewati juga syaratnya kapan wasiat itu ditunaikan. Satu, tidak melebihi sepertiga dari warisan itu. Yang kedua, wasiat itu ditujukan untuk selain ahli waris. Yang ketiga, wasiat tersebut dalam perkara yang sifatnya mubah boleh, bukan perkara yang haram. Au qada'i duyunil mayyit, atau ditunaikannya hutang mayit. Sudah kita lewati juga ya, secara praktek yang ditunaikan terlebih dahulu adalah apa? Hutangnya mayit. Ya. Satu, biaya pengurusan jenazah. Yang kedua, hutang yang terkait dengan warisan itu. Yang ketiga adalah hutang yang sifatnya umum. Yang keempat, wasiat. Terus kenapa disebutkan wasiat dulu baru hutang dalam ayat? Ya, disebutkan oleh ahli ilmu agar ahli waris itu betul-betul menjalankan wasiatnya mayit. Agar betul-betul menjalankan wasiat mayit. Karena bisa jadi berat, umumnya manusia berat untuk mengeluarkan wasiat itu. Sehingga Allah dahulukan. Qala la darara fihi 'alal waratsah. Dengan syarat ya, wasiat tersebut tidak bermadarat bagi ahli waris. Wasiat tersebut tidak bermadarat bagi ahli waris. Bagaimana bentuknya? Sudah dijelaskan oleh Nabi. Wasiatnya tidak melebihi sepertiga. Artinya kalau ada mayit yang berwasiat sepertiga harta saya berikan untuk wakaf, saya berikan untuk ini dan itu, selain ahli waris berarti boleh. Tidak ada mudharat bagi ahli waris. Ya. Tidak pula wasiat itu ditujukan kepada sebagian ahli waris. Enggak boleh. Baik. Qala bihadza. Kemudian kelengkapan ayatnya. Wasiatan minallah wallahu alimun halim. Wasiatan minallah. Ini adalah wasiatnya Allah. Ini adalah ketetapannya Allah. Jadi dari ayat 11 ataupun sebelumnya juga ya, 11, 12. Ini semua adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Wasiatan minallah. Ini ketetapannya dari Allah. Oleh karena itu nanti ditegaskan dalam ayat berikutnya. Ini adalah ketetapan dari Allah. Wasiatan minallah. Ya, ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah zat yang maha mengetahui lagi maha penyayang, maha lembut. Qala al-mufassir rahimahullah bihadza, dengan hal tersebut, isyarat kepada ayat ini dan ayat sebelumnya. Dengan hal tersebut, jatah istri, jatah suami, jatah saudara, jatah ibu, jatah ayah dan seterusnya. Dengan hal tersebut, ausakum rabbukum, rabb kalian, Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat kepada kalian, kepada kita semuanya langsung ini. Allah yang menetapkan, ausakum rabbukum, Allah yang menetapkan. Tidak diwakilkan kepada malaikat, tidak pula nabi. Langsung Allah SWT menetapkan jatah ibu, jatah bapak, jatah suami, jatah istri, jatah anak. Masing-masing disebutkan. Itu adalah wasiat Allah kepada kalian. Wasiatan nafi'atan lakum. Wasiat yang bermanfaat bagi kalian. Hingga hari kiamat. Ini. Wasiat Allah yang harus dijalankan dalam hukum warisan. Taib. Wallahu alimun. Allah adalah zat yang maha mengetahui. Bima yuslihu khalqahu. Allah zat yang maha mengetahui terhadap segala sesuatu yang akan memperbaiki urusan makhluknya. Ya. Allah yang lebih tahu. Ini termasuk bagian dari iman. Iman terhadap takdir. Ada 4 tingkatan. Di antaranya tingkatan yang pertama adalah ilmu. Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, sedang terjadi, akan terjadi, bahkan yang tidak terjadi seandainya itu terjadi. Allah Maha tahu. Dan Allah Maha bijaksana. Allah mengetahui segala sesuatu yang akan memperbaiki urusan makhluknya. Termasuk dalam hal ini, dalam hal ketetapan warisan. Halimun, Allah Maha lembut, Maha penyayang. La yu'ajiluhum bil'uqubati, Allah tidak tergesa-gesa. Allah tidak menyegerakan bagi mereka hukuman. Ditunda, diberi umur, diberi kesempatan. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menyegerakan hukuman bagi kita semuanya, dosa satu, dosa dua langsung diazab, langsung dihukum, akan habis manusia. Namun Allah amat penyayang. Allah memberikan dan membuka pintu taubat selebar-lebarnya. Selama hayat masih dikandung badan, selama hidup, malam yugurir, sebelum nyawa ditenggorokan, dibuka oleh Allah SWT. Allah mengendaki untuk menyiksa hambanya amat mudah, namun Allah halim, Allah sayang kepada kita semuanya. Baik. Masih terus siap sebagian ayat, mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Insyaallah pada pertemuan berikutnya ayat 13-14 kita baca, semoga yang kita pelajari bermanfaat kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin.